كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال المصنف رحمه الله وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله dalam An-Naml ayat yang ke-62. Dan siapakah yang mengijabahi, mengabulkan orang-orang yang dalam keadaan darurat terjepit saat-saat sempit apabila dia berdoa memohon kepada Allah untuk menghilangkan kejelekan, madarat yang menimpanya. Wa yaj'alukum khulafal ard, dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Kalian bergantian di sana di atas bumi. Ailahu ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah, yakni bersama Allah selainnya? Telah kita sebutkan kemarin pada kesempatan yang lalu bahwa ketika seorang meyakini ada yang mampu menghilangkan musibah, ancaman, bahaya yang besar, selain Allah SWT, maka ini berarti telah menjadikannya sebagai sesembahan. Karena Allah mengatakan a'ilahu ma'allah dalam rangka mengingkari apakah ada sembahan selain Allah. Demikian pula mereka yang mengingkari sifat rububiyahnya, meyakini ada selain Allah yang mencipta, mengatur, memelihara mereka dan menjadikan mereka khalifah yang memakmurkan bumi. Ya, karena Allah mengatakan a'ilahu ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah. Maka ayat ini merupakan hujjah, ya, karena pada kenyataan orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalangan Arab, mereka meyakini sifat rububiyah Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah ketika mereka mendapatkan mara bahaya, saat-saat sempit. Ya, mereka hanya beribadah kepada Allah. Mereka hanya minta berdoa kepada Allah. Baru ketika mereka mendapatkan kelapangan, mereka mensekutukan Allah. Mereka juga meyakini tentang rububiyah Allah, Allah yang maha mencipta, mengatur, memelihara. Namun mereka mengingkari apa yang telah mereka imani. Ya, mereka mengingkari sendiri keyakinan yang telah mereka yakini. Mereka meyakini hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah, namun peribadahan itu mereka berikan kepada selain Allah. Ya, a'ilahu ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Kemudian syarih menjelaskan fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil ittirar, seandainya sesembahan-sembahan mereka tidak bisa mengijabahi, mengabulkan permintaan mereka pada saat-saat darurat, fala yasluh an yaj'aluha syuraka lillah, maka tidak pantas untuk dijadikan tandingan bersama Allah. Alladzi yujibul mutar idza da'ahu, sesembahan itu, tandingan-tandingan itu tidak pantas dijadikan sekutu bagi Allah yang hanya Allah semata mampu mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya. Wa yaksifu su'a wahdah, dan Allah lah semata yang bisa menyingkap, menghilangkan kejelekan, kemadharatan atau bahaya. Wa hadza aslahu ma fusirat bihil ayah, maka atau penjelasan ini adalah tafsir yang paling sahih, paling benar untuk ayat yang tadi kita bacakan dalam surat An-Naml ayat yang ke-62. Kasabikiha, ya, sebagaimana sebelum ayat tersebut min qawlihi, dari firman Allah SWT, yaitu dalam ayat-ayat tersebut Allah menetapkan sifat rububiyah. Kemudian setelahnya Allah mengilzam. Siapakah kalau demikian yang pantas untuk diibadahi? Apakah ada sembahan bersama Allah? Allah sebutkan sifat-sifat rububiyah. Ayat sebelumnya Allah berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ardh?" Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? "Wang zalalakum minas sama'i ma'a," dan menurunkan, dan telah menurunkan untuk kalian air dari langit. "Fambatsna bihi hadaiqa dzata bahjatin." Hadaiqa dzati bahjatin. Hadaiqa dzata bahjatin. Dan telah kami tumbuhkan kebun-kebun yang indah. "Maka nalakum antum bitu syajaraha," yang kalian tidak bisa. Antum bitu syajaraha, kalian menumbuhkan pohon-pohonnya. "Maka nalakum antum bitu syajaraha," yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkannya. Ailahumma Allah. Lalu apakah ada sembahan bersama dengan Allah, sembahan yang lain? Allah sebutkan sifat-sifat rububiyah, hanya Dia semata yang bisa memberikan rizki, yang bisa menciptakan langit dan bumi. Balhum qaumu ya'dilun, namun mereka orang-orang musyrikin itu adalah kaum yang berpaling. Amman ja'alal arda qarara, atau siapakah yang telah menjadikan bumi qarara, sebagai tempat menetap, ya, bisa ditempati, dijadikan tempat tinggal oleh manusia, mereka tenang di sana, bercocok tanam dan sebagainya. "Waja'ala khilalaha anhara," dan Allah telah jadikan di sela-selanya sungai yang membuat subur tanahnya. "Waja'ala laha rawasiya," dan telah menjadikan gunung-gunung yang mengokohkan bumi tersebut. "Waja'ala bainal bahrani hajiza," dan Allah telah menjadikan antara dua laut sebagai penghalang, atau dua laut penghalang. Ailahumma Allah, apakah ada sembahan selain Allah atau bersama Allah sembahan yang lain? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Allah sebutkan di situ dalam ayat-ayat itu sifat-sifat rububiyah. Semestinya Allah yang Maha melakukan itu semua, Dialah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, dipanjatkan kepadanya doa. Kemudian Allah sebutkan secara khusus tentang keharusan dipanjatkannya doa hanya kepada Allah, sebagaimana dalam matan yang disebutkan oleh musannif, "Amma yajibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Ailahumma Allah. Ya. Walahiquha, dan juga ditunjukkan hal ini oleh ayat yang disebutkan setelahnya, atau walahiqatiha illa qawlihi, sampai firman Allah, "Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr," siapakah yang memberikan petunjuk kepada kalian di gelapnya daratan dan lautan. "Fi dhulumatil barri wal bahr, wa may yursilur riyaha bushran bayana yadi rahmatih," dan siapakah yang mengirimkan air sebagai berita gembira sebelum datangnya rahmat Allah. Ailahumma Allah, apakah ada sembahan bersama Allah, sembahan yang lain? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. "Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduh," atau siapakah yang telah memulai penciptaan makhluk, "thumma yu'iduh," kemudian Allah matikan dan Allah ulangi, Allah bangkitkan penciptaan mereka. "Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard," dan siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dari atas Allah curahkan, dari bawah Allah tumbuhkan. Ailahumma Allah, apakah ada sembahan bersama Allah, sembahan yang lain? "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin," katakanlah, berikan alasan kalian, bukti dalil dari kalian, dari keyakinan kalian itu, "in kuntum shadiqin," kalau kalian orang-orang yang jujur. Ya. Qala rahimahullah, sangat jelas dalam ayat tersebut diterangkan tentang keharusan memberikan atau mentauhidkan uluhiyah, peribadahan termasuk doa hanya kepada Allah setelah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ya. Namun orang-orang musyrikin waktu itu mengingkari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, bersamaan mereka atau padahal mereka meyakini tauhid rububiyah. Hanya Allah semata yang bisa melakukan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat itu tadi. Namun ketika mereka dituntut untuk beribadah, mereka berikan kepada selain Allah. Qala rahimahullah fata'amal hadhil ayat. Perhatikanlah ayat-ayat ini dalam surat An-Naml ini. Yatabayyanu lak, akan menjadi jelas bagimu anallah ta'ala, bahwa Allah yang Maha Tinggi ihtajja 'alal musyrikin, menegakkan dalil atas kaum musyrikin bima aqarru bihi, terhadap apa yang telah mereka yakini yaitu tauhid rububiyah. Alama jahaduhu, atas apa yang telah mereka ingkari yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Yaitu tauhid ibadah. Ya. Min kasril ibadah jami'iha 'alaih. Ya. Apa yang telah mereka ingkari berupa membatasi peribadahan seluruhnya hanya kepada Allah. Semestinya ibadah hanya diberikan hanya kepada Allah. Ya, seluruhnya. Segala bentuk, segala macam ibadah semestinya hanya dibatasi, diberikan kepada Allah semata, tidak yang lain. Mereka mengingkari hal tersebut, kemudian memberikannya kepada sembahan selain Allah. Berhala-berhala mereka, orang-orang saleh yang mereka yakini, mampu mendekatkan kepada Allah, memberikan pertolongan sebagai perantara kepada Allah SWT. Ya, padahal tidak mereka mampu. Nah ini pengingkaran mereka terhadap tauhid uluhiyah. Kama fi fatihatil kitab, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya, ibadah seluruhnya hanya diberikan kepada Allah SWT, tidak yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Didahulukan ma'mul di sini, ya. Maf'ul bihnya didahulukan, menunjukkan pembatasan. Tidak ada yang lain pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang lain pantas untuk diminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir fi qawlihi. Kemudian Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam firman Allah, amayjibul mutarra idza da'ahu, ya, menjelaskan ayat ini. Atau siapakah yang bisa mengijabahi orang yang dalam bahaya ketika mohon kepada Allah? Ila qaulihi, sampai firman-Nya, qalilam ma tadzakkarun, sedikit ya yang mereka ingat. Ya, sedikit sekali yang mereka ingat, yaitu orang-orang musyrikin. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman yang Maha Tinggi, amma tusyrikuna billahi khairun, apakah yang kalian sekutukan bersama Allah itu lebih baik? Amil ladzi yujibul mutar idza da'ahu, ataukah zat yang mengijabahi, mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan bahaya, yang terjepit, ketika memohon hanya kepada Allah. Wa yaksifu su'a, dan dia semata yang menghilangkan kejelekan itu. An-nazila bihi, yang mengenai mereka, anhu, dari mereka. Ya. Kita ulangi, siapakah yang lebih baik? Apakah yang mereka sekutukan bersama Allah, atau Allah semata yang bisa menghilangkan atau mengijabahi doa orang yang dalam keadaan bahaya, dalam keadaan darurat, yang bisa menghilangkan kejelekan yang mengenai mereka? Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena siapapun pasti akan mengetahuinya. Allah semata yang mampu melakukannya. Sebagaimana kaum musyrikin sekali lagi pun mereka meyakini saat sempit mereka hanya meminta kepada Allah. Ya, sebagaimana mereka meyakini tauhid rububiyah. Namun ketika mereka mendapatkan kelapangan, mereka mensekutukan Allah. Qauluhu wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai orang yang memakmurkan dunia, silih berganti di atas muka bumi ini. Satu golongan ya beramal atau hidup di dunia, kemudian tua, mati, disusul yang lainnya, generasi selanjutnya. Terus silih berganti seperti itu. Khulafa silih berganti. Yaqulu yastakhlifu ba'da amwatikum, Allah mengganti setelah orang-orang yang mati di kalangan kalian, fil ard ya, di muka bumi, minkum ya, di antara kalian, khulafa sebagai pengganti, orang-orang yang mengganti, ahya yang mereka hidup, yakhlufunahu mengganti mereka yang telah mati, yaitu silih berganti di muka bumi ya, generasi demi generasi. Wa qauluhu la ilaha illallah, siapakah yang bisa melakukan hal itu? Apakah ada sembahan yang pantas diibadahi bersama Allah? Ya, sesembahan yang lainnya. Jadi, ketika Allah yang memberikan kesempatan kepada kalian untuk hidup di muka bumi ini, maka hanya Allah sepantasnya yang diibadahi. Ya. A'ilahun siwahu, apakah ada sembahan selain Allah? Yaf'alu hadzal asya, yang bisa melakukan ini semuanya. Ya. Bisa melakukan ini semuanya bikum, pada kalian. Wa yan'amu 'alaikum hadhi ni'am, dan memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat tadi itu, nikmat yang sangat banyak disebutkan dalam surat An-Naml. Wa qauluhu qalilan ma tadzakkarun, yaqulu ya, sedikit mereka yang ingat, tadzakkuran qalila ya, sedikit sekali ingatan mereka. Ya, mereka hanya sedikit sekali yang mengingat tentang nikmat-nikmat tersebut, atau nikmat itu sekian banyak nikmat yang Allah berikan itu hanya sedikit yang mereka ingat. Ya, pun kemudian terabaikan ya, menjadi hilang karena ya kesibukan mereka yang lainnya. Karena keinginan-keinginan mereka yang kemudian memberikan ibadah itu kepada selain Allah SWT, hanya selintas mereka mengingat kemudian lupa. Ya, tadzakkuran qalila min 'azamatillahi wa ayadihi 'indakum, sedikit sekali yang kalian ingat berupa keagungan Allah dan nikmat-nikmatnya yang Allah telah berikan kepada kalian. Tadzkuruna wa ta'tabiruna hujjajallahi 'alaikum, yang kalian anggap atau tadzkurun kalian ingat, wa ta'tabirun kalian anggap hujjah Allah atas kalian itu yasira ya, yaitu remeh saja berbagai nikmat yang kalian dapatkan ya, dan apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi itu yang tidak lain adalah hujjah Allah atas manusia, semestinya dengannya mereka sadar, semestinya mereka kemudian hanya beribadah berdoa kepada Allah, namun mereka meremehkan itu ya, dianggap sepele saja, yasira. Falidzalika asyraktum, oleh sebab itu kemudian kalian mensekutukan Allah, menganggapnya sedikit ya, rendah ya, kemudian kalian mensekutukan Allah, asyraktum billah ghairahu fi ibadatihi, pada peribadahannya. Selanjutnya qala al-musannif rahimahullah wa ratabarani bi isnadihi annahu kana fi zamani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam matan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanadnya bahwa dahulu pada zaman nabi ada seorang munafik yu'dil mu'minin, yang menyakiti kaum mu'minin, mengganggu kaum mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min hadal munafik, mari bangkit bersama kami meminta pertolongan kepada Rasulullah dari munafik yang satu ini. Faqala nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka ketika Rasulullah mendengar, beliau bersabda, innahu la yistaghatsu bi wa innama yistaghatsu billah, sesungguhnya tidaklah pantas atau tidak boleh minta pertolongan kepadaku, wa innama yistaghatsu billah, hanyalah minta pertolongan itu kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Qala syarih rahimahullah At-Tabarani, siapakah imam yang meriwayatkan hadis ini? wal Imam Al-Hafidh Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Al-Lakhmi At-Tabarani Sahibul Ma'ajim As-Salasah wa ghairiha. Beliau yang terkenal sebagai pemilik Ma'ajim As-Salasah, ya, yaitu Mu'ajam Al-Kubra wa Wusta dan Sura. Rawa an An-Nasa'i, meriwayatkan dari An-Nasa'i wa Ishaq ibn Ibrahim Ad-Dabari wa Khalqin Katsir dan masih banyak lagi guru beliau. Mata sanata sittin wa salatimi'ah, wafat tahun 360 Hijriah. Rawa hadal hadis an Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Qaluhu anahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam munafiqun. Munafiqun yu'dil mu'minin. Pada zaman Nabi dahulu ada seorang munafik yang mengganggu kaum mu'minin. Lam akif ala ismi hadal munafik. Kata syarih, aku tidak mendapatkan keterangan tentang siapakah nama munafik ini. Kultu. Iya, jadi qauluhu ini dari Taisir Azizil Hamid Syekh Sulaiman, ya, rahimahullah. Ya, kemudian qultu, yakni Syekh Rahman bin Hasan, huwa Abdullah bin Ubay. Munafik itu adalah Abdullah bin Ubay, kama sharaha bihi Ibnu Abi Hatim fi riwayatih, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Qaluhu faqala ba'duhum, dalam hadis tadi dikatakan sebagian mengatakan, ya, faqala ba'duhum, mari minta pertolongan kepada Rasulullah, ai as-sahabah, huwa Abu Bakar radhiyallahu anhum, yaitu beliau adalah Abu Bakar. Qalu hukumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadzal munafiq, liannahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqdiru ala kafi adahu. Ya, karena Rasulullah mampu, ya, untuk mencegah gangguan dari munafik tersebut. Ini tafsir yang pertama. Jadi para sahabat, mereka minta pertolongan kepada Rasulullah karena memang itu dimampui oleh beliau mencegah munafik tersebut. Faqaluhu innahu la istaghatsu bi wa innama istaghatsu billah. Lalu kenapa Rasulullah mengatakan kalau beliau mampu pada perkara yang beliau mampu, kenapa beliau mengatakan sungguhnya tidak boleh minta pertolongan kepadaku? Hanyalah pertolongan itu dimintakan kepada Allah. Ya, diterangkan di sini fihi anas, di sini ada dalil annahu la istaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala man dunah. Tidak boleh istighatsah kepada nabi ataupun orang selain beliau. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mal hadzal lafdha, an yusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi. Beliau tidak senang lafaz ini digunakan pada beliau, istighatsah kepada beliau. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi fi hayatihi, walaupun pada apa yang beliau mampu dalam masa hidup beliau. Kenapa beliau enggan atau tidak suka dikatakan istighatsah kepada nabi? Himayatan li janabi tauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap sisi tauhid. Wasaddan li dzara'i syirki, dan untuk menutup pintu-pintu yang mengarahkan kepada kesyirikan. Orang-orang menggunakan kalimat tersebut, istighatsah kepada nabi, minta pertolongan kepada beliau pada masa hidup beliau, apa yang beliau mampu, khawatir nanti setelah beliau wafat pun akan diberlakukan hal yang sama. Padahal setelah wafat beliau tidak mampu, tidak sebagaimana ketika masih hidup beliau bisa mencegah gangguan orang munafik misalnya. Wa adaban, dan sebagai bentuk adab, ya, adab yang mulia ada di beliau. Wa tawadhu'an li rabbih, dan sebagai bentuk sikap tawadhu' beliau terhadap Allah SWT. Wa tawadhu'an li rabbih, sebagai bentuk tawadhu' beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahdhiran lil ummah, dan juga peringatan kepada umat, min wasaili syirki, dari sarana-sarana yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Fil aqwal wal af'al, baik pada ucapan dan perbuatan. Ini tafsirnya atau penjelasan hadis ini. Ya, Sebenarnya Rasulullah mampu mencegah gangguan orang munafik, namun beliau tidak mau diungkapkan kalimat menggunakan kata istighatsah kepada Nabi. Kenapa? Tadi dijelaskan sekian alasan. Yang intinya adalah untuk menutup pintu kesyirikan, untuk menjaga kemurnian tauhid. Adapun Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menguatkan makna yang kedua, yaitu sebenarnya para sahabat dalam hal ini karena ketidaktahuan mereka, belum faham, mereka ingin minta pertolongan kepada Rasulullah pada perkara yang tidak dimampui oleh Rasulullah. Wahwa anyatulba minhu ma la yaqdir alaihi illallah. Yaitu meminta dari beliau apa yang tidak dimampui. Ya. Dan hanya Allah semata yang mampu. Wajar mereka dalam masa pembelajaran sebagian tidak mengetahui, ya, apalagi sebelumnya banyak dari kalangan mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini dalam kasus ini mereka minta pada perkara yang sebenarnya tidak dimampui kecuali oleh Allah SWT. Makanya beliau mengingkari innahu la yastaghatsu bi wa innama yastaghatsu billah. Wa illa beliau menyampaikan alasan fasahabah kanu yatlubuna minhu du'a wa yastasquna bi. Para sahabat dahulu mereka minta didoakan oleh Rasulullah. Mereka minta istisqa juga didoakan hujan oleh beliau. Ya. Ini alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitab Al-Istighatsah juga dalam Arad Al-Bakri Syekhul Islam mengatakan wa ma talabu ma yaqdir alaihi fi hayatihi fa wajiz. Syekhul Islam mengatakan adapun meminta pertolongan apa yang dimampui oleh beliau pada masa hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wajiz, maka tentu itu boleh. Sawa'un summiya istighatsatan au isti'adzatan. Sama saja baik dinamai istighatsah atau dinamakan isti'adzah. Atau bahkan dinamakan dengan nama-nama yang lain. Ya. Juga dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan wal murad fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama la yastaghatsu bi wa innama yastaghatsu billah. Ya. Zahir hadal hadis in sahha, yang nampak dari hadis ini apabila sahih, karena memang para ulama memperbincangkan kesahihan hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, juga ada seorang yang mubham. Ya. Sehingga sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Kata Syekhul Islam, "Wa dhahiru hadzal hadis in shahha," yang nampak dari hadis ini apabila sahih, yaktazi annahu lam yakun qadiran ala daf'i dharari dzalikal munafiq, bahwa Rasulullah tidak mampu mencegah madarat atau gangguan yang diberikan oleh si munafik itu. Sehingga Rasulullah mengatakan innahu la yastaghatsu bi, karena beliau tidak mampu. Ya. Wa annahu amarahum an yastaghitsu fihi billah, sehingga beliau memerintahkan para sahabat untuk beristighatsah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah SWT. Ya, bisa jadi kasusnya waktu itu si munafik tidak ada di hadapan, ya tidak ada di hadapan mereka, kemudian mereka minta istighatsah kepada Nabi. Nah, ini suatu hal yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Tiap Allah alam suatu.